Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan aturan pajak penghasilan 1% dari omset untuk UKM yang omset setahunnya di bawah 4,8 miliar. Salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan penghitungan pajaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis UKM, Adler Manurung. Pak Adler, apa komentar Anda soal ini? Kalau saya sih mengatakan ini. Yang pertama, tindakan itu sangat baik untuk mendidikkan orang, mendidik masyarakat, mau membayar pajak. Oke, terutama ya, yang kedua, besarannya jangan segitu. Minta deh di atas 500 gitu aja. Pokoknya itu bagus, tetapi kalau boleh di atas 500 juta gitu aja. Kalau dia mau jujur, saat misalnya jangan dimulai dengan 1%, dimulai dengan setengah, pelan-pelan. Ya nggak, tahun kedua 1, tahun ketiga, gitu loh. Jadi mungkin dibikin dulu edukasinya dengan cara mendidik 1-2%, 0,5% atau sampai setahun, 2 tahun, 1% gitu loh. Itu usul saya. Dampaknya akan seperti apa memangnya, Pak, jika rencana ini jadi diterapkan? Sekarang kan ini kan kita kan mau educate people, kawan. Kalau dikusin people 1%, kaget dia kan. Nanti semua jadi menyembunyikan dia punya penjualannya kan. Anggap aja ini pelan-pelan masuk, sehingga orang kan nggak sadar, dianggap seperti beli rokok, ya ngerti nggak? Nah, dengan beli rokok pelan-pelan kan bisa. Ini sebuah terobosan yang bagus sama pemerintah, kalau mau jujur gitu. Karena pemerintah sudah melakukan pendidikan dengan kenakan segitu, kempak. Tapi bertahap, jangan sepok, pok gitu loh, ngerti nggak? Gitu loh. Jadi itu benar, udah benar itu apa yang dilakukan Pak Puan Rahmani. Kalau saya bilang harus ada pendidikan yang seperti itu, kalau nggak, ya. Kapan lagi kan gitu. Terkait hal ini, Pak, ada beberapa pengusaha UKM yang mengeluhkan rencana kebijakan ini. Karena menurut mereka, saat ini saja kos usaha mereka sudah tinggi. Ini contoh saja, nggak? Misalnya sekarang kalau dia nggak dikenali beban TPN gimana? Tuang basuh kenain BPN, kan? Nggak kena, kan? Harusnya kan semua produk itu harus kenain TPN, dong. Iya nggak? Tapi kan saya bilang, ini kan dalam rangka mengedukasi. Nah, cuman satu lagi. Itu makanya sudah benar lakukan, hanya pemerintah juga harus hati. Coba cek juga TPN udah benar nggak dikumpulin. Ngerti nggak maksud gue? Demikian pengamat bisnis UKM Adler Manurung. Saya Wendy Lim.